بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوان في الدين رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih pada kitab Taharah, Babul Ghusli wa Hukmil Junub. Bab tentang mandi dan hukum orang yang junub. Memasuki hadis 104 di dalam penomoran Tawdihul Ahkam, yaitu hadis Ummu Salamah. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Afa ankuduhu li ghuslil janabah, apakah harus aku lepaskan ikatanku untuk mandi junub? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wal haidah, dan mandi haid. Qala la, kata beliau, tidak perlu. Innama yakfi, hanyalah cukup bagimu, antahsiya ala ra'sika thalatha hasayatin, engkau tuangkan air sebanyak 3 tuang atau 3 kali menyiram air, 3 siraman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah bolehnya wanita mengikat rambut. Bolehnya wanita mengikat rambut. Boleh dengan cara mengikat apapun selama tidak menyerupai cara yang merupakan ciri khas orang kafir. Ya. Kalau itu modelnya model yang biasa digunakan orang kafir, ciri khas mereka, maka tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Jadi boleh wanita mengikat rambut, boleh menghiasi dirinya dengan mengikat rambut, dengan syarat tidak menyerupai cara orang kafir. Baik, pelajaran yang kedua, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita wanita yang mengikat rambut, wanita yang mengikat rambut tidak diwajibkan untuk melepas ikatannya ketika mandi junub, misalkan setelah berhubungan suami istri atau keluar mani. Iya, ini junub namanya. Tidak disyaratkan wanita itu, atau tidak diwajibkan juga untuk melepaskan ikatan rambutnya tatkala mandi junub. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama tidak wajib untuk dilepas ikatannya. Baik, hanya saja ulama berbeda pendapat tentang mandi setelah haid dan juga setelah nifas, karena hukum haid sama dengan nifas. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk melepas ikatan rambut? Tapi perlu dipahami dulu, ikatan rambut yang dimaksudkan di sini adalah ikatan yang kuat. ya, seperti yang udah dikepang-kepang itu kan, ya, sehingga susah dibuka. Bukan yang sekali tarik langsung bisa lepas, bukan itu yang maksud. Ya, karena dikatakan di sini asyuddu sya'ra ra'si, aku mengikat dengan kuat. Artinya susah dibuka. Ya, bukan hanya satu karet saja yang gampang dibuka, bukan. Iya. Jadi kalau ikatannya kuat, susah dibuka, untuk janabah ulama sepakat tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk membukanya. Cukup apa? Cukup disiram aja. Yang penting diusahakan, dipastikan bahwa air itu sampai ke kepalanya, walaupun tanpa harus membuka ikatannya. Baik. Ini sepakat ulama. Hanya saja ulama berbeda pendapat. Apa yang menjadi perbedaan pendapat ulama? Apa tadi saya katakan? Apa, Pak? Apa yang menjadi apa perbedaan pendapat ulama pada permasalahan? Tidak wajib ketika mandi junub. Itu sepakat ulama. Sepakat ulama. Iya. Sepakat ulama. Sepakat ulama kecuali ada nukilan dari Ibnu Umar dan Nakhai, mereka mengharuskan untuk melepas. Tapi mayoritas ulama, bahkan sebagian, menukil kesepakatan kalau mandi junub enggak wajib bagi seorang wanita untuk melepasnya. Sekarang saya tanyakan, apa yang ulama berbeda pendapat? Tadi barusan saya bilang mandi karena apa? Hah? Haid. Mandi karena haid. Jadi bedakan ini antara mandi junub dan mandi haid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus dibedakan. Yang pertama, ulama sepakat, atau hampir semua ulama, hampir semua ulama sepakat bahwa, masya Allah, jazakallah khair, bahwa tidak wajib dalam mandi junub untuk melepas ikatan wanita yang rambutnya diikat dengan kuat, ya, yang susah dilepaskan, repot, dalam artian repot, ya, itu untuk mandi junub. Itu sepakat ulama berdasarkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan tidak perlu dibuka, cukup bagimu menyiramkan 3 siraman ke kepala. Jadi maksudnya usahakan sampai airnya itu di kepala. Iya. Dan di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Karena junub itu kan sering. Iya kan? Yang sudah nikah maksudnya. Yang sudah nikah sering junub. Iya. Jadi kalau sudah diikat dengan kuat rambutnya, terus sedikit-sedikit dibuka, maka itu memberatkan. Maka pelajaran yang lainnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini apa? Kemudahan syariat. Kemudahan syariat kepada kaum wanita. Iya, dipaham ya? Karena apa? Hikmahnya memberatkan kalau terus-menerus dibuka. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, bagaimana dengan mandi haid? Maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan wajib untuk dilepaskan ikatannya. Iya. Wajib untuk dilepaskan ikatannya. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua pun tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, imam yang 3, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik, berpendapat sunnah, tidak sampai wajib, atau berpendapat tidak wajib. Kalau Imam Ahmad harus wajib. Nah, apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat? Yang menjadi sebab adalah hadis ini, statusnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tetapi ada satu kata atau satu lafaz yang ulama berselisih pendapat. Coba lihat hadisnya, akhi. Hadis mandi, sudah dapat hadisnya? Belum, hadis Ummu Salamah. Setelah hadis yang keempat sebelum terakhir, kita tinggal empat hadis dalam bab mandi. Coba, hadis keempat terakhir. Terempat dihitung dari, apa namanya? Dihitung dari akhir. Jadi kita pada bab mandi ini tinggal empat hadis. Hadis Ummu Salamah. Ada? Ada ya? Hadis Ummu Salamah. Baik. Beliau bertanya, ya Rasulullah, aku mengikat dengan kuat rambut kepalaku. Haruskah aku mengurainya atau melepas ikatannya untuk mandi janabah? Ada ya? Baik. Itu belum dapat. Coba lihat bab mandi. Bab mandi. Kemudian lihat akhirnya. Hadis keempat terakhir, dari terakhir. Itu dari terakhir hadis keempat. Atau kelima. Ada. Bab mandi. Dapat. Coba sini. Antum sama ini, Pak, bukunya. 72. Halaman 72. Nah ini. Baik. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya ulangi. Inti daripada hadis ini yang pertama adalah ulama sepakat atau hampir seluruh ulama berpendapat tidak wajib wanita yang mengikat rambutnya dengan kuat, yang sulit dilepas, ketika mandi janabah tidak wajib untuk melepas ikatannya. Tidak wajib melepas ikatannya. Cukup dia menyiramkan air ke atas kepalanya minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Iya. Ini hampir seluruh ulama sepakat. Enggak wajib. Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Baik. Sekarang permasalahan yang berikutnya, bagaimana kalau mandinya mandi haid? Kalau ini kan mandi janabah. Mandi junub. Tahu ya perbedaan mandi haid, mandi junub? Tahu kan? Apa perbedaannya? Hah? Mandi junub? Ah. Apa mandi junub itu? Kencing, cairan kencing gitu, cairan air mani, ya, atau berhubungan suami istri, ya, di junub. Kalau haid ya haid, kalau mandi haid maksudnya dia sudah suci dari haid atau dari nifas, sudah suci harus mandi. Nah, kalau mandi junub, mandi haid, apa mandi junub nggak wajib. Sekarang mandi haid, mayoritas ulama berpendapat nggak wajib, sama dengan junub. Sebagian ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat tetap wajib untuk dilepaskan. Nah, yang menjadi sumber perbedaan adalah hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim. Coba perhatikan hadis itu, ada dikatakan wa fi riwayatin. Dan dalam sebuah riwayat. Pertanyaannya ada tambahan. Wal haidah mandi junub dan mandi haid. Iya. Nah, tambahan ini sebagian ulama melemahkan. Hadis ini sahih, tapi tambahan dan haid itu lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan itu tambahan yang syadz. Tambahan yang ganjil. Artinya ada seorang perawi yang meriwayatkan menyelisihi mayoritas perawi. Mayoritas perawi tidak meriwayatkan dan haid. Ada satu perawi menambahkan dan haid. Maka itu disebut riwayat yang syadz, ganjil. Sehingga termasuk kategori dhaif. Apa kata Syekh Al-Albani di catatan kaki? Ada catatan kaki, keterangan enggak? Hah? Ada keterangan enggak? Tambahan lafaz yang dhaif. Itu kan terjemahan ada takhrijnya Syekh Al-Albani kan? Iya kan? Ada keterangan enggak beliau? Enggak ada. Enggak ada. Tetapi disebutkan di dalam Taudil Ahkam, wa qala al-Albani anna dzikr al-haid fi al-hadith syadz la yathbut. Bahwasannya penyebutan kata haid di dalam hadis itu syadz, tidak sahih. Enggak ada di situ. Enggak ada ya. Iya, berarti kurang. Takhrijnya kurang. Baik, seharusnya hadis ini sahih, cuma tambahan satu lafaz itu aja, wal haidah dan haid. Baik, yang sahih insyaallah hadisnya memang dhaif, sehingga wajib kalau mandi haid itu untuk melepas ikatan, dan itu dikuatkan dengan hadis yang lain, hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza kunta haidan fanqudi ra'sak wantashyuti." Kalau kamu haid, maka lepaskan ikatan rambut kepalamu dan bersisirlah. Iya, maksudnya ketika mandi. Jadi disuruh lepas. Di pendapat yang sahih insyaallah taala, kalau mandi haid wajib melepas. Dan juga kalau kita perhatikan hikmahnya, kan hikmahnya tadi, apa hikmahnya tadi? Hah? Apa hikmahnya tadi? Kenapa enggak diwajibkan mandi junub itu melepas ikatan rambut? Apa hikmahnya? Hah? Kenapa? Sering junub. Terus, hikmahnya apa? Untuk memudahkan, tidak menyulitkan, karena sering. Iya. Itu di junub. Aduh, di mana itu? Itu lagi jalan apa di pub? Jalan ya. Nah, beda dengan haid. Jalan aja pak. Lagi jalan aja kan. Beda dengan haid. Haid kan jarang, paling sebulan sekali. Sehingga sebulan sekali mandi kemudian melepaskan ikatan tidak memberatkan. Baik, insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Baik, kita cukupkan untuk penjelasan hadis ini. Kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Aisyata qala al-muallif rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al-masjida li haidin wa la junubin. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang junub. Diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Hadis yang mulia ini menunjukkan haramnya wanita haid dan orang yang junub masuk masjid, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada keterangan Syekh Al-Albani di situ? ada ya, hadis dhaif. Baik, jadi tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Dan seluruh hadis yang berbicara tentang larangan secara tegas tidak ada. Tidak ada hadis yang tegas, yang sahih, yang tegas, yang sahih melarang wanita haid dan orang junub datang ke masjid. Tidak ada. Bahkan terdapat hadis-hadis yang membolehkan itu apabila seseorang itu butuh untuk datang ke masjid. Iya. Jadi pertama, tidak ada hadis yang sahih, lagi sorry, yang sahih dan tegas melarang wanita haid dan junub ke masjid. Hanya saja dipahami dari dalil-dalil yang umum, hal itu tidak patut demi kemuliaan masjid. Iya kan? Demi kemuliaan masjid. Iya. Alangkah baiknya wanita yang haid tidak masuk masjid terlebih dahulu, dan juga orang yang junub tidak masuk masjid terlebih dahulu sampai mandi. Namun terdapat dalil-dalil yang menunjukkan hal itu boleh kalau butuh. Kalau butuh. Iya. Ada keperluan. Ada keperluan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nawilini al-khumrata minal masjid." Tolong ambilkan tikar dari masjid. Qalat inni haidun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya sedang haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haidataki laysat fi yadik." Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Maksudnya bukan berada di tanganmu, sehingga kamu boleh ambil, masuk masjid dan ambil tikar tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya wanita haid masuk masjid ketika ada keperluan. Iya. Tetapi bagi orang yang junub, bagi orang yang junub, disunnahkan terlebih dahulu untuk berwudu sebelum masuk masjid untuk mengurangi junubnya, untuk meringankan junubnya, sama dengan disunahkan ketika makan dan mau tidur. Kalau orang belum ingin mandi ketika dia junub, kemudian ingin makan atau tidur, disunahkan berwudu. Iya. Demikian pula ketika masuk masjid, walaupun dia sedang junub, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Yasar, seorang tabi'in, "Kana rajul min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu junuban fa yatawadda tsumma yadkhul masjid fa yatahaddats fihi." Bahwasanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang junub, kemudian dia berwudu, lalu dia masuk masjid, lalu dia berbicara di masjid. Iya. Jadi dibolehkan. Baik. Kesimpulannya, tidak ada hadis sahih, tidak pula yang tegas, yang sahih lagi tegas, yang melarang wanita haid atau orang junub masuk masjid. Hanya saja kalau kita perhatikan dalil-dalil secara umum, masjid itu kan harusnya dimuliakan. Maka tidak patut juga masuk masjid. Kecuali memang ada hajat. Misalkan wanita haid ingin ikut ta'lim, gak masalah masuk masjid, karena memang tidak ada larangan. Dan dia juga punya hajat. Tentunya dengan syarat dia menjaga kotorannya atau darah haidnya jangan sampai terkena masjid, terkena ke masjid. Baik. Jadi boleh dengan apa namanya, adanya kebutuhan untuk masuk masjid. Namun bagi yang junub dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu pun hanya anjuran, bukan satu kewajiban. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin." Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. "Takhtalifu aydina fihi min al-janabah." Tangan kami beradu di dalam bejana tersebut dan kami mandi dari janabah. Maksudnya mandi junub. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, wa zada Ibnu Hibban, dan ditambahkan oleh Ibnu Hibban riwayat wa taltaqi aydina, dan tangan kami berpadu di dalam apa namanya bejana tersebut. Baik. Adapun yang sebelumnya takhtalifu aydina, tangan kami beradu, maksudnya bergantian. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban, kadang bertemu, yaitu satu yang wajar. Kadang bergantian, kadang bertemu. Baik. Hadis ini sahih. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah kewajiban mandi janabah. Wajib mandi janabah dan merupakan syarat sahnya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya mandi janabah. Yang kedua, mandinya mandi bersama antara laki-laki dan wanita dianjurkan, disunahkan. Maksudnya suami istri. Ya. Kalau bukan suami istri haram. Ini sangat dianjurkan. Dan inilah diantara gambaran romantisnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari apa? Menjaga cinta kasih antara suami istri, mandi bareng. Mandi bareng. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwasannya laki-laki dan wanita, suami istri mandi bersama tidak mempengaruhi kesucian airnya. Dan itu sepakat ulama. Tidak mempengaruhi kesucian airnya. Sepakat ulama. Hanya saja, ulama berbeda pendapat bagaimana kalau yang laki mandi duluan. Kemudian wanitanya nyusul. Atau wanita mandi duluan, yang laki nyusul. Iya. Pendapat yang sahih pun tidak merubah status airnya. Tidak menjadi apa? Najis karena itu. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Kalau air itu sudah jadi air second, ya, air bekas, itu najis. Tapi itu pendapat yang lemah karena tidak ada dalil. Justru di dalam hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa air bekas tetap suci. Karena ketika mereka menyiram, sedikit atau banyak pasti ada yang terpancar masuk lagi ke dalam bejana tersebut. Ya. Dan itu tidak najis. Baik. Sebagaimana hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita, walaupun orang junub itu sudah memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya kan, kalau dia ngambil air pasti tangannya masuk ke dalam bejana. Ya. Juga tidak merubah status air tersebut. Maka hadis ini sekaligus menerangkan kepada kita pendapat yang mengatakan air bekas itu menjadi najis adalah lemah. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bolehnya suami istri melihat aurat satu dengan yang lainnya tanpa batas. Dan ini satu-satunya, tanpa batas. Demikian pula anak kecil yang belum balig. Nah, bagi orang tuanya, tidak ada batas auratnya. Ya. Tapi bagi mahram yang lain, selain daripada suami istri, ada batas. Ada batas. Ini sudah kita terangkan kemarin. Apa batas aurat mahram? Kalau seorang wanita apa batas aurat mahramnya? Yang boleh dilihat mahramnya. Tempat perhiasan. Ahsan, barakallahu fiik. Tempat perhiasan. Ya, tempat perhiasan itu kan leher, tangan, kaki. Berarti leher ke bawah enggak boleh lagi. Lengan ke atas enggak boleh. Dari betis ke atas enggak boleh. Ya, juga boleh wanita pakai celana pendek di rumah walaupun hanya mahramnya. Ya. Adapun suami istri tidak ada batasnya. Baik. Ulama juga menjelaskan hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk hemat dalam penggunaan air. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah mandi dari satu bejana. Iya. Sebagaimana dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita indahnya dan bagusnya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Ya kan? Ini pergaulan yang baik terhadap istri. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan ummahatul mukminin. Keutamaan para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan mereka? Di antaranya adalah mereka meriwayatkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat. Ini mungkin atau tidak? Sahabat meriwayatkan hadis seperti ini. Mandi bareng. Gak mungkin, gak ada yang lihat. Ya, kecuali istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Namun perlu dipahami, hukum asalnya menceritakan tentang kemesraan suami istri itu haram. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu seperti setan laki-laki dan setan wanita berjumpa di jalan langsung berzina dan disaksikan oleh setan-setan yang lain. Itu hukumnya orang yang menceritakan kemesraan dia dan istrinya di ranjang atau di kamar mandi. Tapi karena ini darurat, penting sekali agar umat mengetahui petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka terpaksa diceritakan. Gak boleh ada yang disembunyikan. Maka pelajaran yang bisa kita petik apa? Kalau dalam masalah ini saja diceritakan, diatur dalam Islam, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana lagi dengan masalah yang lebih besar? Masalah yang mencakup orang banyak. Contohnya apa? Jual beli. Pedagang harus paham. Jual beli diatur rinci di dalam Islam. Makanya nanti silakan baca-baca sendiri bab jual beli. Itu kan banyak sekali hadisnya. Ya. Dan banyak bab-babnya. Itu diatur dalam Islam. Atau yang lebih besar daripada itu, persoalan negara, persoalan militer, pemerintahan, hukum, dan undang-undang. Mana mungkin tidak diatur dalam Islam? Masalah mandi saja diatur. Iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, tidak ada syariat Islam yang diajarkan hanya khusus bagi sebagian orang, dan sebagian orang gak boleh. Seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi. Mereka meyakini mereka punya sanad sendiri sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada zikir khusus. Khusus mereka. Siapa yang mengamalkan 40 hari kontinu bisa terbang. Atau bisa kembali senjata tajam. Nah, ini batil. Tidak ada ajaran yang khusus bagi sebagian orang, orang lain yang enggak boleh tahu. Sampai masalah ini diajarkan untuk semua orang. Bagaimana mungkin ada ajaran lain yang lebih penting seperti zikir? Mana lebih penting, zikir atau mandi? Ya. Zikir tentunya. Mana mungkin mandi diajarkan untuk semua orang, kemudian zikir hanya khusus kelompok tarekat tertentu. Ini jelas batil. Baik. Alhamdulillah, kita akan masuk hadis yang terakhir di dalam bab mandi. Qala al-Imam al-Hafidz ابن هجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di setiap, di bawah setiap rambut ada janabah. Maksudnya wajib untuk kena air. Faghsilu sya'ar, maka cucilah rambut. Wa ankul bashar, dan bersihkanlah kulitnya, yakni kulit kepala. Baik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa da'afahu. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan keduanya mendoifkannya. Jadi hadis ini do'if. Imam Abu Daud dan Tirmidzi yang meriwayatkan, kedua-duanya mendoifkannya. Iya. Jadi kita perlu tahu, sering Imam Abu Daud dan Tirmidzi menyebutkan di dalam kitabnya hadis yang do'if sengaja untuk menjelaskan hadis itu do'if. Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhul. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha hadis yang semisal, namun di dalamnya terdapat rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal, sehingga hadisnya juga dhaif. Kesimpulannya, hadis ini adalah dhaif tapi maknanya sahih. Maknanya sahih yaitu kewajiban untuk menyiramkan air ke rambut dan berusaha untuk sampai ke kulit kepala. Iya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di dalam hadis tentang sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menggunakan tangannya untuk memastikan air memasuki pangkal-pangkal rambut. Iya. Hadis ini dhaif namun maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena ada hadis lain yang menjelaskan hal tersebut. Iya. Walhamdulillah, hadis ini enggak usah kita bahas lebih detail karena memang dhaif. Iya. Kita sudah selesai dari pembahasan mandi, insyaallah taala pertemuan yang akan datang atau dua pekan akan datang kita masuk bab tayamum. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah Nabi pasti mengandung banyak kebaikan. Baik kebaikan itu zahir nampak jelas kita ketahui maupun tidak nampak. Artinya kita belum tahu. Pahala yang besar itu juga sudah kebaikan yang besar. Iya, itu yang pertama. Kebaikan apa ya? Kebaikan ittiba. Kebaikan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Itu sunnah beliau. Apabila junub, hendak makan atau hendak tidur, belum ingin mandi, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu. Iya. Kemudian yang kedua, keadaan seseorang itu suci tentu lebih afdol, lebih baik, lebih sempurna tatkala dia berzikir kepada Allah. Iya kan? Mana yang lebih afdal? Orang suci berzikir kepada Allah atau orang yang lagi berhadas? Orang yang suci. Karena Allah adalah zat yang maha agung. Kalau kita bersuci, berarti itu bagian dari pengagungan kepada Allah. Iya. Nah, kalau kita makan kan harus berzikir dulu. Iya kan? Sebut nama Allah, bismillah. Itu doa makan. Bismillah. Adapun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar, hadisnya dhaif. Yang sahih adalah bismillah saja. Ya. Bismillah saja. Tidak dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kalau merasa berat mau langsung mandi, paling tidak berwudu. Ya. Untuk meringankan saja. Jadi lebih afdal kalau langsung mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumnya beliau langsung mandi. Kecuali ada hajat tertentu, beliau belum ingin mandi, maka berwudu. Baik. Wallahu a'lam. Enggak berdosa. Tidak berdosa. Sunnah. Fadal. Boleh. Sesama wanita. Hah? Mahram laki boleh. Batasnya kan leher. Leher ke bawah ya enggak boleh. Ya, leher ke atas boleh. Kalau mahram. Jadi enggak boleh kelihatan bahu. Ya, enggak boleh wanita pakai singlet di depan mahramnya, enggak boleh. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Kalau istri haram enggak dinikahi. Ya sudah dinikahi. Mahram. Mahram. Ketika kita menikah begini, boleh. Boleh. Hmm. Nggak boleh. Ya. Karena nggak ada batas auratnya. Iya. Nggak boleh mandi bareng. Jangan kan mandi bareng, tidur bareng nggak boleh. Sebelum balik bahkan, yaitu umur 10 tahun. Anak-anak kalau sudah umur 10 tahun harus dipisah. Walaupun mahram. Nggak boleh tidur bareng. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun sesama jenis. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan maksudnya adalah lawan jenis. Ya, enggak boleh tidur bareng kalau sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka di umur 10 tahun. Itu sebelum balik. Maksudnya biar dia terbiasa dari kecil. Ya. Apalagi mandi bareng. Ya. Tidur bareng aja enggak boleh. Apalagi mandi bareng. Harus dipisahkan. Mulai 10 tahun. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya, dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.